Amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin ikhwan fillah barakallahu fikum yang pertama kali kita ucapkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan semata-mata pertolongannya dan kemudahannya kita bisa berkumpul di majelis ini untuk melaksanakan kajian ilmiah Islamiyah. Rasa syukur ini sudah sepantasnya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan untuk bisa mewujudkan daurah ini, kajian ilmiah ini, perkara yang demikian Allah mudahkan untuk kami semuanya dikarenakan kita mengetahui bahwa Al-Ustadz Muhammad Hafizullah Ta'ala dan juga Al-Ustadz Luqman Hafizullah Ta'ala dalam kondisi demikian terbatas waktunya. Sebagaimana telah kita ketahui, beliau Ustaz Luqman baru datang dari umrah. Sedangkan guru kami Ustaz Muhammad baru tadi pagi jam 3 pulang dari kajian di Madura. Sehingga ini adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kami dimudahkan untuk melaksanakan daurah ini. Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui, man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kawan-kawan, ikhwana, panitia di sini benar-benar mengucapkan rasa syukur yang pertama kepada asatidah kami Ustaz Luqman dan Ustaz Muhammad hafizahumullah taala yang telah memberikan waktunya untuk melaksanakan kajian daurah di majelis ini. Kemudian yang kedua kepada semua pihak ikhwana, baik itu ikhwana yang ada di kepengurusan panitia, di kepengurusan pondok, ikhwan-ikhwan yang ada di Cirebon dan sekitarnya, dan juga kepada antum semuanya yang hadir, yang dengan keikhlasannya berupaya untuk mendapatkan ilmu di majelis ini, mudah-mudahan Allah membalasnya dengan amalan yang baik. Jazakumullahu khairan katsiran. Kemudian sengaja kita membawakan tema atau katakanlah menjadikan tema daurah ini yang nanti akan dibawakan oleh Ustaz Luqman Ba'abdu Hafizullah Ta'ala berkaitan dengan bahaya bermanhaj tanpa bimbingan ilmu. Kami sengaja untuk memunculkan tema ini sebagai bentuk bimbingan kepada kita kaum muslimin ahlus sunnah salafi yang dalam beberapa perkara kita mendapatkan gambaran-gambaran bahwa ketika seseorang berbicara tentang manhaj seakan-akan identik dengan sikap keras, sikap yang tidak memiliki kepedulian kepada sesama kaum muslimin ahlus sunnah. Dan kemudian muncul di tengah-tengah kita istilah-istilah yang itu semuanya tahu ditujukan kepada guru-guru kita yang mengajarkan tentang prinsip Ahlus Sunnah, prinsip salaf ini. Sebagai sahibul manhaj, atau mungkin di tengah-tengah kita ada tudingan kepada orang-orang yang berpijak di atas manhaj Ahlus Sunnah sebagai jamaatul tahdir, karena kita saling mengingatkan tentang bahaya inhiraf, penyimpangan dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Maka kemudian kita mendapati sebagian kita ikhwana dalam keadaan mudahana, menggampang-gampangkan, lemah, tidak memiliki kecemburuan, apalagi lebih banyak ditujukan kepada masyayikh dakwah Ahlus Sunnah, para imam dakwah pada masa sekarang ini, sebagai orang yang keras, mutasyadid, berpemikiran khawarij, dan segala bentuk tuduhan-tuduhan yang waliyadzubillah itu sangat tidak pantas disandangkan kepada guru-guru kita, kepada guru-gurunya, guru-guru kita, yakni para masyayikh Ahlus Sunnah, masyayikh dakwah. Sehingga kemudian orang banyak yang lari. Orang yang sudah tidak lagi peduli dengan manhaj ini. Bicara manhaj seakan-akan bicara tentang hati yang keras. Bicara manhaj seakan-akan ini perkara yang bukan urusan kita. Memperingatkan manusia dari bahaya ahlul bid'ah dan kesesatannya seakan-akan itu adalah perkara yang hanya urusan orang-orang tertentu. Adalah orang-orang yang khawas, orang-orang yang khusus. Maka kondisi seperti ini kita tidak rela. Ketika Ahlus Sunnah dalam kondisi seperti itu tidak tahu akar dari manhaj, maka kita meminta kepada Ustaz Muhammad, guru kami. Dan ternyata beliau pun, yakni dalam sebulan sekali, dalam dua bulan sekali kita mendapatkan kajian Ushulus Sunnah, yang di sana ternyata kita dapati prinsip-prinsip Ahlus Sunnah yang sudah banyak diabaikan oleh kita semua dalam bersikap. Dan kemudian kita sengaja meminta kepada Ustaz Luqman Ba'abdu Hafizullah Ta'ala agar beliau menjelaskan bagaimana bermanhaj di atas bimbingan para ulama, agar kita tidak bermanhaj menurut apa yang dimaukan oleh kita, dan juga kita menepis tudingan di orang-orang di luar sana bahwa seakan-akan bermanhaj itu adalah manhajnya Ustaz Fulan, manhajnya Ustaz Alam. Tidak wallah. Kita yakin bahwa kita di atas bimbingan para ulama dalam perkara manhaj ini. Maka tentunya kita berharap kepada beliau Subhanahu Taala untuk menjelaskan, Allah memberikan taufik kepada beliau untuk menjelaskan kepada kita tentang prinsip ini. Oleh karena itu barakallahu fikum, dakwah ini dakwah milik Allah. Kita berharap kita hanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dalam pujian untuk manusia, bukan untuk memperbanyak jumlah, bukan untuk menjadikan kita ini orang-orang yang kemudian dianggap banyak lah. Tapi kita ingin kita ini terbimbing manhaj kita dan terbimbing dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah. Oleh karena itu, di waktu yang mungkin terbatas, insyaallah kita kajian sampai zuhur. Setelah zuhur ada istirahat, dan kemudian kita akan melanjutkan dengan kajian diteruskan insyaallah Ustaz Muhammad atau asdah yang lainnya yang Allah takdirkan pada hari ini pun banyak berkumpul para asdah Ahlus Sunnah wal Jamaah di majelis kita ini, sehingga kita minta kepada beliau hafizahumullah untuk memberikan faedahnya kepada kita. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kepada Ustaz Muhammad, Ustaz Luqman Ba'abdu hafizahullah taala, kami persilakan untuk memulainya. Falyatafadhal. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله Betapa Islam ini dengan segala syariatnya membutuhkan dari kita semuanya, menuntut dari kita semuanya untuk menjalaninya dengan diiringi sifat as-sabr, sifat sabar, Islam baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal muamalah, begitu pula al-akhlaq ataupun pada bab keimanan dan akidah serta dakwah dan berbagai sisi Islam lainnya, tidak mungkin dijalankan oleh seorang hamba tanpa diiringi sifat as-sabr, sifat sabar. Karena ternyata semua sisi Islam, aqidatan wa ibadatan wa da'watan wa akhlaqan, semua sisinya tersebut ternyata mengandung berbagai konsekuensi, lawazim yang pasti muncul dan harus dihadapi oleh setiap muslim yang telah berikrar dirinya sebagai mukmin terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap syariatnya. Telah berlalu manusia-manusia salihun dari generasi umat ini yang telah menjalani Islam dan bersabar menghadapi berbagai konsekuensinya. Mereka adalah khairul ummah, yang pertama dan utama para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi mengatakan tentang mereka, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Terbaik dalam kualitas keimanannya, terbaik dalam ibadahnya, terbaik pula dalam akhlaknya, dan terbaik mereka di dalam memahami, menafsirkan Al-Quran, dan sekaligus mereka adalah generasi terbaik dalam kesabaran menerima dan menghadapi konsekuensi atau lawazim keimanan mereka, keislaman mereka, sikap ittiba' mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula generasi yang berikutnya, generasi tabi'un, menyusul dan mengikuti jejak pendahulunya dalam berbagai bidang tersebut. Generasi tabi'ut tabi'in yang hidup di sana para a'immah, mereka telah mendahului kita menjalani Islam, menjalani sunnah Nabi, menjalani akidah dengan segala konsekuensinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, betapa butuhnya kita untuk mempelajari siar atau sejarah para salihun, orang-orang saleh dari generasi pendahulu umat ini yang dikenal dengan istilah generasi as-salafus salih, generasi salaf yang saleh, saleh dakwahnya, saleh keimanannya, saleh manhajnya, saleh pemahamannya, saleh akhlaknya dan ibadahnya serta muamalahnya. Betapa kita butuh untuk banyak membaca sejarah mereka, terkhusus kita yang hidup di zaman ini, zaman yang Islam, tauhid, sunnah dan ibadah semakin asing di tengah-tengah kaum muslimin. Di zaman di mana berbagai amal kemaksiatan diposisikan sebagai amal ketaatan, berbagai bid'ah dianggap sebagai amal ibadah, berbagai keyakinan yang mungkar diposisikan sebagai perkara yang ma'ruf, bahkan berbagai amal-amal kesyirikan disangka oleh banyak pihak sebagai bagian daripada tauhid, sehingga semakin asinglah syariat Islam secara otomatis menjadi semakin asing orang-orang yang beramal, berpegang teguh dengan syariat Islam, beramal dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi, beramal dan berpegang teguh dengan tauhid, beramal dan berpegang teguh dengan pemahaman as-salaf dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa kita butuh untuk mempelajari sejarah mereka agar kita tidak patah semangat, tidak kecil hati tidak merasa sendiri, tidak merasa musibah yang menimpa kita berat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di zaman yang penuh dengan keasingan. Asingnya sunnah dan tauhid, asingnya syariat Islam. Namun masih kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita digolongkan dalam hamba-hambanya yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dari keasingan, asing al-haq di hadapan umat, asing tauhid di hadapan manusia, dan akan kembali asing seperti semula. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Asing karena dia beramal dengan syariat, asing karena dia beramal dengan sunnah di tengah umat menjauh dari sunnah Nabi, asing karena dia jujur dan bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan aturan-aturan Al-Quran dan sunnah Nabi di tengah umat banyak melalaikannya, meremehkannya, mencemoohkannya, menghinanya. Maka para sahabat bertanya dalam riwayat lain dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala wa manil ghuraba ya Rasulullah, siapa al-ghuraba itu wahai Nabi? Rasulullah menjawab, nasun salihun qalilun fi nasin su'in katsir, man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat tadi, mereka al-ghuraba, orang-orang yang asing, adalah nasun salihun, orang-orang yang saleh, sedikit jumlahnya, minoritas di tengah manusia yang jelek yang mayoritas jumlahnya. Jadi sifat yang pertama dari al-ghuraba adalah secara jumlah mereka minoritas. Yang kedua adalah salihun, orang-orang yang saleh, saleh dalam keimanannya karena mereka beriman sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, meneladani bimbingan para sahabat Rasul ridwanallah alaihim jami'an. Salihuna dalam perkara akidahnya, tidak berakidah dengan akidah-akidah yang menyimpang, bertahan di atas akidah yang salihah, sehingga akhirnya mereka minoritas, mereka sedikit. Saleh dalam bidang ibadahnya, rajin menjalankan ibadah di tengah manusia lalai darinya. Saleh karena berada di atas sunnah, meninggalkan berbagai bentuk bid'ah, sehingga akhirnya mereka menjadi asing di tengah umat, lebih condong untuk berakidah dengan akidah yang bid'ah, di tengah umat yang condong untuk bermanhaj dengan manhaj yang bid'ah, di tengah-tengah umat yang berbondong-bondong menuju kepada bentuk ibadah yang keluar dari bimbingan sunnah, sementara al-ghuraba, orang-orang yang asing tersebut, dengan penuh kesabaran bertahan dan istiqamah di atas akidah, iman, akhlak, ibadah yang salihah. Dilanjutkan dalam hadis yang sama, sifat yang ketiga dari al-ghuraba adalah man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum. Orang-orang yang menentang, orang-orang yang menyelisihi mereka lebih banyak jumlahnya, lebih dominan dibandingkan orang-orang yang mentaati atau mengikuti jejak mereka. Al-ghuraba inilah yang Rasulullah mengatakan, tuba lil-ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Disebutkan dalam beberapa riwayat penafsiran hadis ini bahwa tuba adalah nama sebuah syajarah, sebuah pohon di al-jannah yang Allah siapkan untuk kaum mukminin. Maka diperuntukkan untuk al-ghuraba. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-ghurbah, keasingan ini sebenarnya telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam ayatnya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Kalau engkau wahai Muhammad mengikuti mayoritas penduduk bumi ini, kemauan mereka, hawa nafsu mereka, sungguh mereka akan menyesatkan kamu. Ya, kalau kita mengikuti kemauan banyak manusia, ambisi kebanyakan manusia, hawa nafsu kebanyakan manusia, maka akan menyesatkan kita. Wa qalilum min ibadiyasyakur, kata Allah. Dan sungguh sedikit hamba-hambaku yang syakur, yang bersyukur. Bersyukur dalam bentuk keimanan kepada Allah dengan cara iman yang benar. Berakidah dalam berbagai urusan akidah Islam dengan cara berakidah yang benar. Bersyukur dalam bentuk ibadah dengan cara ibadah yang terbimbing dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan cara iman sunnah Rasul dan berakidah dengan cara akidah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya mereka menjadi al-ghuraba. Oleh karena itu, tidak sedikit dinukilkan dari salafina salihin, para pendahulu umat yang saleh, menasihatin kita untuk tidak tersilaukan oleh mayoritas atau oleh sedikitnya manusia yang mengikuti jejak sunnah, jejak al-haq, jejak tauhid. Diriwayatkan dari al-imam al-Fudail bin Iyad, salah satu ulama di masa tabi'ut tabi'in, dari tabaqah yang ke-8 beliau mengatakan, ittabi' turuqal huda ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. Ikutilah jalan-jalan hidayah, jalan-jalan kebenaran. Sungguh tidak akan merugikanmu sedikitnya manusia yang menempuh jalan tersebut. Enggak akan merugikan engkau. Dan waspadalah engkau dari jalan-jalan kesesatan. Dan jangan sedikitpun engkau terpesona, silau dengan banyaknya jumlah orang-orang yang binasa dalam mengikuti jalan-jalan kesesatan dan penyimpangan tersebut. Dari beberapa ayat, hadis dan atsar salaf, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya al-haq itu gharib, kebenaran itu asing, dan bahwasanya ahlul haq, pengikut kebenaran itu jumlahnya sedikit, dan bahwasanya orang-orang yang menentang al-haq dan ahlul haq itu adalah mayoritas. Kalau kita tahu ini, jangan kemudian kita kecil hati ketika kita melihat manusia pada bergelimpangan, jatuh pada bid'ah dalam bidang ibadah, jatuh pada bid'ah dalam bidang manhaj, jatuh pada bid'ah dalam bidang dakwah, jatuh dalam bid'ah dalam bidang keimanan, kemudian kita pesimis. Bermula dari sifat pesimis ini tadi muncul ide-ide yang batil sebagai bentuk kelemahan iman. Muncul ra'yu-ra'yu, pemikiran-pemikiran yang batil sebagai cermin ketidaksabaran dia dalam menjalani al-haq, di dalam menjalani sunnah, di dalam menjalani tauhid, di dalam menjalani ibadah sesuai dengan bimbingan as-salafus salih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersabar, duduk bersama orang-orang saleh, membimbing dan membina mereka. Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiy yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا. Sabarlah engkau wahai Muhammad untuk tetap bersama, berjalan, duduk, berkumpul dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi maupun petang. Artinya kehidupan mereka dipenuhi dengan ibadah, ibadah dalam bentuk keimanan yang saleh, ibadah dalam bentuk keyakinan dan akidah yang salihah, ibadah dalam bentuk manhaj yang benar dan lurus, ibadah dalam bentuk zikrullah, dan berbagai bentuk ibadah-ibadah yang zahirah maupun batinah. Sabarkan dirimu bersama mereka. Dan jangan sekali-kali pandanganmu, perhatianmu terpalingkan dari mereka karena engkau menginginkan hiasan duniawi, hiasan kehidupan dunia. Hiasan kehidupan dunia itu bisa dalam bentuk harta, sehingga dia tidak sabar menjalani akidah yang lurus karena dia takut kehilangan hartanya, takut kehilangan penghasilannya. Dia enggak sabar untuk bersama dengan orang-orang yang soleh karena kekhawatiran tersebut. Bersama dengan al-ghuraba, dengan orang-orang yang asing, karena khawatir dunia dia akan hilang atau berkurang. Dengan keyakinan bahwa kalau saya menjalani beberapa aturan syariat ini, tetap berpegang teguh dengan akidah, poin-poin akidah dan keimanan ini, maka saya tidak akan mampu mengejar target-target duniawi saya untuk anak istri saya. Tidak sabar. Atau barakallahu fikum, perhiasan dunia dalam bentuk banyaknya pengikut, banyaknya orang-orang yang mendengarkan dia, dia khawatir kalau istiqamah di atas akidah yang lurus, di atas keimanan, di atas ibadah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, menjalani perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dia sangat khawatir akan kehilangan pengikut, akan kehilangan atba', akan ditinggalkan oleh manusia, yang semua itu bagian daripada perhiasan dunia, keindahan dunia. Banyaknya pengikut dan pendukung itu adalah bagian dari hiasan-hiasan duniawi. Seorang yang tidak sabar, dia akan memalingkan pandangannya dari al-haq menuju kepada perhiasan duniawi tersebut, sehingga dia tidak sabar untuk istiqamah. Dia tidak bisa sabar untuk berada di atas manhaj yang lurus, di dalam sistem pendidikannya, di dalam sistem dakwahnya, di dalam akidahnya. Tidak sabar karena dia khawatir manusia tidak lagi memuji dan menyanjung dia. Dahulu dikatakan dia sebagai seorang yang faqih, seorang yang pandai, seorang yang berilmu. Ketika dia dihadapkan dengan tantangan dakwah, tantangan akidah, tantangan manhaj, dia tidak sabar, sehingga akhirnya dia tidak mau mengatakan yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil, atau mengatakan yang bid'ah itu adalah bid'ah, yang syirik itu adalah syirik. Dia tidak mau lagi karena dia khawatir pengikut dia tidak lagi mengatakan dia sebagai seorang yang faqih, sebagai seorang yang berilmu, seorang yang bijak. Tidak sabar menerima konsekuensi al-haq. Akhirnya dia menyembunyikan al-haq. Dia tidak melanjutkan berjalan di atas al-haq karena tidak sabar. Maka Allah mengingatkan nabinya, Nabi Muhammad imamus sabirin, pimpinan para orang-orang yang sabar. Tidak seorang pun yang memiliki kesabaran melebihi kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bersama itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada nabinya, wasbir, nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu untuk tetap bersama mereka, bersama orang-orang yang selalu beramal saleh, beribadah pada waktu pagi dan petang, yakni di setiap waktunya. Yuriduna wajha, dari orang-orang yang ikhlas mengharapkan wajah Allah, mengharapkan jannah Allah. Sabarkan dengan mukhlisin. Sabarkan dirimu tetap bersama dengan orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas karena Allah di dalam bermanhaj, berakidah, berdakwah, beriman. Sabarkan. Kemudian Allah lanjutkan, janganlah engkau taati kemauan orang-orang yang telah kami lalaikan kalbunya dari mengingat Allah. Wala tuti' man aghfala qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah. Jangan kau ikuti kemauan, ajakan, bisikan, syubhat orang-orang yang telah kami lalaikan kalbunya dari mengingat Allah. Lalai kalbunya dari mengingat Allah dengan cara beriman yang benar. Lalai kalbunya dari akidah yang lurus. Lalai kalbunya dari ibadah, dari berzikir kepada Allah. Jangan kau ikuti mereka dari kalangan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, ro'yunya, logikanya, kepentingan-kepentingannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu perlu kita mengetahui bahwa al-manhajus salafi, manhaj dan sistem beragama, sistem beriman, sistem berislam yang terbimbing dengan bimbingan salaf, bimbingan sahabah, bimbingan para pengikut sahabah adalah sebuah manhaj yang menuntut dari kita kesabaran. Sabar dan sabar. Namun perlu kita mengetahui bahwa kesabaran hanyalah akan lahir dari al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Ikhlas dia di dalam berislam, ikhlas dia di dalam bertauhid, di dalam bersunnah, di dalam berpegang teguh dengan manhaj ini, di dalam berdakwah, di dalam beribadah, di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Al-mukhlisun, merekalah as-sabirun. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan nikmat kesabaran, maka kita banyak-banyak mengevaluasi apa yang tersembunyi dalam sanubari kita, apa yang terdapat di dalam kalbu, di dalam hati kita ini. Banyak-banyak kita mengevaluasi, memurajaah, mempelajari ulang dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, dari menit ke menit. Karena memang kalbu itu mudah berbalik, mudah untuk berubah, mudah untuk tergelincir dari posisinya yang semula. Al-mukhlisun, orang-orang yang ikhlas, yang hanya mengharapkan ridha Allah bukan dukungan manusia, yang mengharapkan hanya ridha Allah bukan sanjungan manusia, mengharapkan jannah Allah bukan ganjaran dari manusia, dia akan bersabar di dalam menjalani al-haq. ini kalimat dan nasihat. Saya tujukan pertama untuk saya. Kemudian antum semuanya. Sungguh, manhaj kita, akidah kita, ibadah kita terancam untuk sirna dan hilang dari kita, meninggalkan dan pergi dari kita kalau kita tidak banyak-banyak mengevaluasi apa yang terdapat dalam sanubari kita. Ikhlasun niyyah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas di dalam bermanhaj, dia enggak akan pernah kecewa ketika dia tidak mendapatkan ganjaran dan upah dari manusia. Seorang yang mukhlis, yang ikhlas, dia tidak akan pernah kecewa ketika ternyata manusia, bahkan orang-orang dekatnya, meninggalkan dia, mencemooh dia. Dia tidak pernah kecewa, tidak pernah pesimis atau putus asa, dan kemudian akibatnya dia meninggalkan manhaj yang sudah dia pegang tersebut akibat kecewa kepada manusia. Berapa banyak manusia yang telah meninggalkan manhaj yang hak ini, telah meninggalkan dakwah, telah meninggalkan sunnah akibat dia kecewa kepada manusia, akibat dia kecewa kepada seorang anak manusia. Dia tinggalkan sunnah, dia tinggalkan dakwah, dia tinggalkan ilmu. Kenapa? Kenapa ya fulan? Kecewa. Karena apa yang sudah dia persembahkan tidak mendapatkan pujian. Apa yang sudah dia persembahkan tidak mendapatkan sanjungan. Dia kecewa. Akibatnya dia meninggalkan dakwah, meninggalkan al-haq, dan bergabung dengan ahlul batil. Kecewa karena manusia tidak memberikan kepadanya imbalan. Ketika seorang mukhlis, ikhlas karena Allah, dia tidak akan pernah menjadikan manhaj dan akidahnya sebagai tumbal kekecewaan dia, sebagai tumbal ambisi duniawi dia. Berapa banyak orang yang menjadikan manhajnya sebagai sesajen, sebagai tumbal ambisi pribadinya, sehingga dia tidak merasa kehilangan manhaj. Ketika dia berupaya mengejar ambisi pribadinya tersebut, dia tidak merasa kehilangan manhaj. Ketika dia ingin mempertahankan sanjungan manusia bahwa dia seorang yang bijak di dalam bermuamalah, seorang yang bijak di dalam berdakwah, seorang yang mukhlis, dia takut kepada Allah. Seorang yang mukhlis, dia akan khawatir kalau ternyata Allah yang meninggalkan dia, yang membiarkan dia, tidak menolongnya, tidak memberikan kepadanya taufik untuk istiqamah. Begitu seorang yang mukhlis. Sehingga al-mukhlisun, orang-orang yang ikhlas, yang semoga Allah jadikan saya dan antum semuanya sebagai mukhlisin, dia tidak akan pernah berhenti dalam beribadah, di dalam bersunnah, di dalam bertauhid, di dalam bermanhaj dengan manhaj salafi, di dalam bermuamalah dengan muamalah yang hasanah, berakhlak dengan akhlak yang hasanah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebagai mukaddimah bahwa berpegang teguh dengan akidah dan al-manhaj ini membutuhkan keikhlasan, keikhlasan yang melahirkan kesabaran. Tidak sedikit orang yang sudah meninggalkan sunnah dan manhaj ini karena tidak sabar. Oleh karena itu, dalam kesempatan kajian kita dalam muhadharah pada hari ini, saya ingin membaca beberapa faedah ilmiah untuk diri saya pertama, kemudian untuk antum semuanya. Ketahui bahwasanya di antara manhaj ahli sunnah wal jamaah yang penting pada hari-hari ini untuk terus dievaluasi, untuk tidak bosan disampaikan, dibaca dan didengarkan, agar lebih mendorong kita untuk beramal dengannya di hari godaan syahwat dan syubhat selalu mengitari kita, yang tadi sempat saya isyaratkan, yang kesimpulannya bahwa tidak sedikit seorang meninggalkan manhaj karena kepentingan syahwatnya, dan tidak sedikit pula orang yang meninggalkan manhaj ini karena syubhat menerpa dia. Kalau kepentingan syahwat seperti yang saya gambarkan sebagiannya, dia tidak siap untuk dikatakan oleh manusia sebagai orang yang kaku, orang yang tidak bijak, sehingga akhirnya dia menuruti kemauan syahwatnya. Syahwat untuk ingin dikatakan sebagai orang yang bijak, itu adalah syahwat. Syahwat untuk dia selalu di dalam kajiannya dihadiri oleh manusia yang banyak. Syahwat untuk dia mendapatkan berbagai bentuk pujian. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, jenis yang ini, seorang kemudian meninggalkan manhaj dan jatuh dalam penyimpangan atau bid'ah dalam berbagai bidang, dikarenakan syahwat dan ambisi hawa nafsunya, dalam sejarah telah banyak contoh dan permisalannya. Jenis yang kedua juga tidak kalah parahnya. Orang-orang yang kemudian meninggalkan dakwah, meninggalkan manhaj yang lurus, yang terbimbing, karena syubhat menerpa dia. Dan ternyata syubhat itu menancap di dalam kalbu, dalam sanubarinya, dalam keadaan dia tidak mampu untuk mencabutnya. Oleh karena itu, penting kita mengevaluasi dan mempelajari bimbingan salaf. Kalau dalam kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, poin pertama yang beliau sebutkan adalah, qala wa min usulis sunnati indana At-tamassuk bima kana alai ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pokok dan pondasi dasar akidah dalam pandangan kami adalah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip para sahabat Nabi. Sehingga ketahui bahwa kita yang hidup di zaman ini, agar bisa bermanhaj dengan manhaj yang terbimbing, teladanilah cara bermanhaj para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dirubah. Jangan ditakwil-takwil. Jangan kemudian kita mengatakan ini hanya cocok dan persis atau bisa diterapkan pada masa itu, sementara masa ini lebih butuh sikap yang fleksibel, yang lebih elastis, yang lebih ini dan lebih itu. Karena dia tidak sanggup menjadi orang-orang yang ghuraba. Dia tidak sanggup untuk orang banyak menentang dan tidak mentaatinya atau orang-orang menyelisihinya. Akhirnya dia membuat takwil-takwil. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebuah athar yang disebutkan di dalam kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Baghawi rahimahullah. Qala man kana mustannan falyastanni biman qad mata. Barang siapa yang ingin meneladani, ingin mencontoh, mengikuti jejak, hendaknya dia meneladani dan mencontoh jejak orang-orang yang telah wafat. Siapa mereka? Kata Abdullah bin Mas'ud, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu khaira hadhihi al-ummah wa abarraha quluban wa a'maqaha 'ilman wa aqallaha takallufan. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi wa naqli dinihi fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim fa innahum ala al-hadyil mustaqim. Mereka adalah para sahabat Nabi yang mesti dan wajib kalian untuk meneladaninya, karena mereka para sahabat Nabi itu adalah khair hadhil ummah, generasi terbaik umat ini. Mereka adalah abarraha quluban, yang terbaik hatinya. Mereka adalah a'maqaha ilman, yang paling dalam keilmuannya tentang keimanan, tentang syariat Islam, tentang ibadah, tentang akidah, tentang dakwah, tentang Al-Quran. Wa aqalluha takallufan. Mereka adalah generasi yang paling sedikit sikap takalluf, sikap berlebih-lebihan, sikap memaksakan diri keluar dari bimbingan ilmu. Mereka adalah orang yang paling sedikit sikap takallufnya. Selalu berjalan di bawah bimbingan ilmu. Ilmu mengatakan begini, dia jalankan. Akidah mengatakan begini, dia terapkan. Tidak ada takalluf dengan ta'wil-ta'wil. Takalluf dengan bentuk tahrif-tahrif yang batil, penyelewengan makna, itu semua takalluf. Mereka adalah orang-orang yang apabila mendengar dalil, diamalkan. Mendengar hadis, diterapkan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, mereka adalah kaum, mereka adalah sebuah generasi yang Allah pilih untuk menjadi sahabat dan teman-teman Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita ingin meneladani akidah dan manhaj generasi yang dipilih oleh Allah menjadi sahabat Nabi, menjadi teman Nabi? atau kita lebih senang memilih manhaj, akidah dan cara keimanan generasi selain dari yang Allah ridhoi tersebut. Generasi yang Allah pilih, kata Ibnu Mas'ud, untuk menukil, menyampaikan, melanjutkan kepada umat ini syariat Islam, agama Allah. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa faraitihim, maka hendaknya kalian meniru akhlak mereka dan meniru manhaj serta sistem keislaman mereka, keimanan dan akidah mereka. Fa innahum al hadil mustaqim, karena sesungguhnya mereka berada di atas sistem, di atas manhaj, di atas tariqah yang lurus. Maka kita harus banyak belajar atsarus salaf. Ini yang pertama. Begitu juga dinasihatkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Alaikum bi atsari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul." Wajib atas kalian untuk mengikuti jejak, bimbingan, akidah, manhaj generasi salaf. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, salah satu ulama di masa tabi'ut tabi'in, menasihatkan kepada kita dengan nasihat ini. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang, yang semakin beragam bid'ah dan penyimpangan, bermunculan manhaj-manhaj baru, syubhat-syubhat. Lebih-lebih kita harus beramal dengan nasihat-nasihat ini. Nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian nasihat Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Wajib atas kalian untuk mengikuti jejak akidah dan manhaj generasi salaf. Dan walaupun, kata beliau, manusia menolak engkau, walaupun manusia menyelisihi engkau, ada tanda-tanda, ada indikator bahwasanya seorang ketika berpegang dengan manhaj salaf, dia akan banyak ditentang oleh manusia. Dia akan banyak diselisih oleh manusia, dicemooh oleh manusia dengan berbagai bentuk cemoohan, dengan berbagai bentuk julukan, dengan berbagai bentuk slogan dan yang lainnya. Maka kata Al-Auza'i rahimahullah, walau rafadakan nas, walaupun manusia menolak engkau. Penolakannya beragam bentuknya. Ada yang dengan cara yang kasar, arogan, tindakan fisik, anarkis. Ada yang dengan cara yang halus, dengan kata-kata yang mengandung syubhat, kata-kata yang bercabang, kata-kata yang global, yang bisa ditarik maknanya ke sana dan ditarik ke sini. Yang kedua ini lebih berbahaya dibandingkan yang pertama. Qala wa iyyak wa ara' ar-rijal, dan waspadalah engkau dari berbagai ro'yu, berbagai paham para tokoh dari generasi khalaf, dari generasi selain salaf. Walaupun berbagai ro'yu tersebut, berbagai paham tersebut, berbagai metode tersebut dihiasi dengan kata-kata yang indah, dihiasi dengan slogan-slogan yang menarik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka mohonlah kepada Allah untuk kita ditakdirkan sebagai hamba-hambanya yang siap untuk terus istiqamah mengikuti jejak as-salaf. Kemudian setelah kita mempelajari atsarus salaf, betapa pentingnya kita di zaman ini untuk mengenal cara penerapannya, cara praktek daripada asar-asar salaf, atau dalil-dalil juga dari Al-Quran maupun Sunnah berdasarkan bimbingan ulama kibar di masa kita hidup. Berapa banyak orang telah belajar Kutubul Athar, kitab-kitab yang menjelaskan tentang Atharus Salaf, yang menjelaskan tentang berbagai bidang agama, bidang akidah, bidang iman, bidang dakwah, dan yang lainnya. Belajar dia dan telah menghafal bahkan asar-asar tersebut, mencatatnya dengan rapi, bahkan tidak tanggung belajarnya pun kepada orang-orang yang berilmu. Namun dia tidak mengerti bagaimana cara penerapannya tersebut. Oleh karena itu sangat penting dalam upaya kita menerapkan asar salaf tadi berdasarkan bimbingan ulama-ulama kita al-kibar. Kita diperintahkan untuk mengembalikan urusan agama kita, dakwah kita, manhaj kita kepada mereka. Oleh karena itu, letak kebaikan akidah kita, manhaj dan dakwah kita adalah pada sikap mengembalikan urusan ini semua kepada mereka, para ulama kibar. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata menasihati umat termasuk kita, la yazalun nas fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa umanaihim wa idha akhaduhu an asagirihim halaku. Umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan, kebaikan semuanya, negerinya, masyarakatnya, akidahnya, dakwahnya, pendidikannya, selama, kata Ibnu Mas'ud, mereka mengambil ilmu, mengambil fatwa dari ulama kibar di kalangan mereka, di zaman mereka hidup. Dan ketika mereka mengambil ilmu, bimbingan, fatwa dari al-asagir, bukan dari al-akabir, dari sigar, bukan dari kibar, halaku, maka mereka akan binasa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca beberapa nasihat ulama kita menyikapi berbagai permasalahan di zaman ini, yang tentunya mereka adalah orang-orang di samping yang paling faham, paling mengerti tentang makna dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil Sunnah, serta mereka adalah orang yang paling faham dan paling mengerti tentang makna maksud dari atharus salaf. Mereka juga adalah orang yang paling serius dan sungguh-sungguh di dalam menerapkannya. Kita akan mendengarkan beberapa nasihat-nasihat ulama di masa ini sebagai bentuk pelajaran bagi kita semuanya. Yang pertama adalah bimbingan Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala dalam sebuah jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Pertanyaan ini sangat menyentuh kondisi kita. Tentunya dengan redaksi yang beragam. namun pada kesimpulannya adalah sama. Pertanyaan yang diajukan adalah Fadilatul Syekh, ma ra'yukum fi man yaqul la yanbaghi lil ulama ay yarudda ba'dhum 'ala ba'dhin fi hadzal waqt لأن هذا يقوي شوكة الأعداء ويشق الصف. Wahai Syekh yang mulia, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi telah wafat beberapa tahun yang lalu. Beliau adalah salah satu ulama kibar di masa ini yang tidak asing lagi keilmuannya di hadapan para ulama terkhusus dan juga di hadapan umat ini. Ditanya, wahai Syekh, apa nasihatmu, apa pendapatmu tentang orang yang mengatakan bahwasanya tidak sepantasnya, tidak seharusnya para ulama sebahagian mereka membantah terhadap sebahagian yang lainnya. Karena sikap seperti ini akan memperkuat kekuatan lawan, kekuatan musuh, dan akan mencerai-beraikan barisan umat. Demikian global pertanyaan ini diajukan kepada beliau. Maksud dari pertanyaan ini adalah tidak dibenarkan adanya sikap membantah terhadap pihak lain yang dianggap salah, yang jatuh pada kebatilan atau jatuh pada penyimpangan dan beda. Karena sikap membantah ini akan mencerai-beraikan persatuan umat. Akan justru memperkuat kekuatan lawan. Maka Syekh Ahmad bin Yahya Najmi menjawab, sebelum itu, syubhat ini ketika didengarkan sepintas, dibaca secara sepintas nampak bahwa ini adalah kata-kata yang penuh dengan rahmat, kata-kata yang penuh dengan kepedulian terhadap umat. Namun bagaimana ulama menjawab? Beliau berkata, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ar-rudud wajibatun biwujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Fakama annahu la yajuzu lana an nuqirra al batila mahma kan naw'uhu, sawa'an kana fil akhlaq aw fil mu'amalat aw fil ibadat aw fil aqaid wa huwa al aham. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad madaha ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi thalath khisal. Kata beliau, membantah, ar-rudud, bantahan-bantahan terhadap kebatilan, itu adalah wajib hukumnya. Sebagaimana wajibnya, amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana kita tidak dibenarkan untuk membiarkan adanya sebuah kebatilan apapun bentuknya, baik kebatilan itu dalam bidang akhlak, kita tidak dibenarkan untuk membiarkannya, mendiamkannya, ataupun kebatilan dan kemungkaran tersebut dalam bidang ibadah, dan juga kebatilan atau kemungkaran dalam bidang akidah. Kata Syekh bahwa membantah kebatilan tersebut adalah wajib hukumnya sebagaimana wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji umat Muhammad, umat Islam ini, dengan tiga bentuk pujian. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang Allah tampilkan di hadapan manusia, yaitu kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah dari yang munkar. Ini sifat khairul ummah. Sifat umat terbaik yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, kalian mencegah dari kemungkaran. Kalian yang pertama adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ini yang pertama. Sifat pertama khairul ummah adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak, memerintah kepada yang ma'ruf. Mengajak kepada tauhid, itu ma'ruf. Memerintahkan umat kepada sunnah, itu ma'ruf. Memerintahkan umat kepada akhlak yang hasanah, itu ma'ruf. Memerintahkan dan mengajak umat untuk berilmu, itu ma'ruf. Ini sifat pertama yang Allah dengannya memuji kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, watanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Mencegah dari kesyirikan, itu bagian daripada nahi munkar. Mencegah dari bid'ah, itu bagian daripada nahi munkar. Mencegah dari kemaksiatan, itu bagian daripada nahi munkar, yang dengannya Allah menyebut umat ini dengan kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik umat. Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, dua sifat utama dari tiga sifat yang disebutkan dalam ayat ini telah hilang darinya. Apa sifat yang ketiga? Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf, yang pertama. Wa tanhauna 'anil munkar, yang kedua. Dan yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ingkar mungkar beragam caranya. Kemungkaran itu ada yang sifatnya kemungkaran zahirah, kemungkaran yang sangat jelas, nampak. Umat dengan mudah mengetahui itu adalah mungkar, dan umat pun akan segera meninggalkannya atau menjauhinya, atau mencela dan mencemooh orang yang melakukannya, menganggap rendah orang yang melakukannya. Ini jenis yang pertama. Biasanya kemungkaran jenis pertama ini adalah mayoritasnya kemungkaran yang terkait dengan syahwat. Namun jenis kemungkaran yang kedua adalah kemungkaran yang sifatnya itu barakallahu fikum mustabihah. Kemungkaran yang masih dipandang oleh sebagian pihak sebagai suatu yang ma'ruf. Kemungkaran yang nampak sepintas sebagai perkara yang ma'ruf, yang hak, sehingga umat tidak menganggapnya sebagai perkara mungkar, akhirnya berbondong-bondong melakukannya, berbondong-bondong mengamalkannya. Jenis yang kedua ini lebih berat dari yang pertama. Jenis yang kedua ini sangat sedikit umat yang bisa terlepas darinya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, diriwayatkan dari Al-Imam Sufyan Az-Zawri rahimahullah, sebuah nasihat yang sangat berharga terkait dengan jenis yang kedua ini. Jenis yang kedua adalah yang disebabkan oleh syubhat. Kalau yang pertama yang disebabkan oleh syahwat melahirkan kemaksiatan, kemaksiatan yang zahirah, yang nampak, perjudian, khamr, perzinahan, pencurian, penipuan, dan yang semisalnya. Jenis yang kedua ini yang bersumber dari syubhat melahirkan bid'ah, melahirkan dhalalah, penyimpangan-penyimpangan yang disangka, dikira, bahkan diyakini oleh pelakunya sebagai al-haq, sebagai kebenaran. Oleh karena itu diriwayatkan dari Imam Tsauri rahimahullah sebuah nasihat, qala al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, li'anna al-ma'siyah yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha. Kebid'ahan itu dalam segala bentuknya, baik dalam bidang ibadah, dalam bidang zikir, dalam bidang akidah, dalam bidang pemahaman, keimanan, lebih dicintai oleh iblis, lebih diprioritaskan oleh iblis dalam upayanya menyesatkan hamba-hamba Allah dibandingkan kemaksiatan. Lebih dicintai oleh iblis. Kenapa? Karena kemaksiatan itu mudah pelakunya untuk bertaubat. Tapi berbeda dengan bid'ah, sulit pelakunya untuk bertaubat. Sulit bagi pelakunya untuk merasa bahwa itu adalah sebuah kemungkaran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang mengingatkan, apakah bisa istirahat sebentar? Kalau pesertanya capek, istirahat. Tapi kalau pemateri, alhamdulillah, air di gelas masih ada. Kita lanjut atau istirahat? Lanjut. Nah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita mendengar hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat serta yang selain beliau dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, inna allaha ihtajaza at-taubata an kulli sahibi bid'atin. Dalam riwayat lain, hatta yada'aha. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat untuk setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ah tersebut. Dijelaskan oleh Imam Ahmad ketika ditanya tentang makna hadis ini, bahwa Allah tidak memberikan taufik kepada pelaku bid'ah untuk mudah bertaubat. Kenapa? Karena pelaku bid'ah itu meyakini, berkeyakinan bahwa bid'ah yang dia jalani itu adalah al-haq. Keyakinan bid'ah yang dia pegang, yang dia jalankan itu adalah sebagai al-haq. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, membantah jenis yang kedua, kemungkaran yang jenis yang kedua ini dalam banyak kondisi sangat membutuhkan penjelasan rinci, penjelasan detail yang bisa dilakukan oleh para ulama, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berilmu dengan bentuk bantahan-bantahan terhadap ahlul batin dan ahlul bid'ah tersebut. Sehingga Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah mengatakan bahwa ar-rudud wajibah biwujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. bahwa bantahan-bantahan terhadap kebid'ahan dan kemungkaran itu hukumnya adalah wajib sebagaimana wajibnya hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian beliau menjelaskan bahwa meninggalkan bantahan terhadap ahlul bid'ah, meninggalkan bantahan terhadap ahlul batil dan kebatilan mereka, itu bagian daripada meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang dengannya Allah mencela pelakunya. Allah menyebutkan dalam ayat tentang Bani Israel yang menjelaskan tentang sebab dilaknatnya Bani Israel adalah karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah mengatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-78-79 kata Allah, telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Dawud yang Allah utus kepada mereka dan melalui lisan Nabi Allah Isa yang Allah juga utus kepada mereka. Hal itu disebabkan berbagai kemaksiatan yang mereka lakukan dan sikap melampaui batas dan kedzaliman yang mereka lakukan. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Sebab berikutnya, kenapa mereka dilaknat? Dahulu mereka tidak saling berupaya mencegah kemungkaran yang terjadi atau dilakukan di tengah-tengah mereka, yang dilakukan oleh kaumnya. Apa kemungkaran yang terbesar yang terjadi di tengah umat? Kekufuran, kesyirikan, kemudian kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan keimanan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka ayat yang kedua ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah sebagai penegas tentang wajibnya membantah kebatilan. Yang ketiga, beliau menyebutkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-159 hingga 160 juga tentang Bani Israel yang mereka menyembunyikan al-haq, tidak mau menyampaikannya. Tahu ada kebatilan dilakukan dan terjadi, dia tidak mau menyampaikan al-haq sebagai lawan dari kebatilan tersebut. Justru menyembunyikannya. Diam. Atau menyampaikannya tidak secara terang-terangan. Sehingga umat tidak paham bahwa itu adalah al-haq yang harus diikuti. Dan bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah kebatilan yang harus ditinggalkan. Allah mengatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan segala yang telah kami turunkan dari berbagai penjelasan dan bimbingan setelah kami jelaskan secara rinci kepada umat manusia di dalam Alkitab, maka mereka-mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh para pelaknat dari orang-orang atau hamba-hamba Allah yang akan melaknatnya, termasuk para malaikat dan seluruh manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya dalil-dalil ini beliau maksudkan bahwa sebagai penegas wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar termasuk bagian daripada nahi mungkar adalah membantah ahlul batil. Ketika kita mengetahui sekarang berbagai kebatilan terjadi di tengah umat, berbagai bid'ah dipromosikan di tengah umat, berbagai ahlul bid'ah disanjung dan dipuji di tengah umat, maka tidak dibenarkan untuk kita diam, tidak menjelaskan kepada umat bahwa itu adalah batil, tidak menjelaskan kepada umat bahwa itu atau si fulan tersebut adalah ahlul batil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan ayat di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-9. Allah mengatakan, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai sekalian nabi, perangilah kaum kafir, orang-orang kufar dan al-munafiqin, dan bersikap keraslah engkau terhadap mereka, yaitu kaum kafir dan munafiqin. Waghlub alaihim, bersikap keraslah engkau. Dua perintah, perintah untuk berjihad menghadapi mereka, dan yang kedua perintah untuk bersikap keras terhadap mereka. Jadi bersikap keras terhadap kaum kafir dan munafikin adalah bagian dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang terpuji pelakunya ketika dia melakukannya dengan cara yang terbimbing. Dijelaskan oleh al-imam al-mufassir wa imamul mufassirin, pimpinan para pakar tafsir umat ini, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala jihadul kuffar bisayfi was-sinan wa jihadul munafiqin bil qalami wal lisan. Memerangi orang kafir itu adalah dengan pedang dan tombak, sementara memerangi kaum munafiqin itu adalah dengan pena dan lisan. Maksudnya apa memerangi munafikin? Ulama sepakat bahwa ahlul bid'ah itu bagian daripada munafikun. Memerangi mereka bukan dengan senjata, bukan dengan tindakan anarkis, bukan dengan teror fisik. Bukan. Tetapi dengan al-qalam wal-lisan. Dengan pena menulis al-haq dan membantah al-batil. Menjelaskan kepada umat berbagai bentuk bid'ah sebagai kebid'ahan. Membantah berbagai syubhat. Dengan lisan juga demikian. Antum tahu al-munafiqun berpakaian dengan pakaian Islam, mengaku dirinya sebagai Muslim, menampakkan beberapa atribut keislaman. Ketika diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Tidak jarang menghadiri beberapa kegiatan ibadah, namun mereka mencari kesempatan untuk menebarkan kebatilan-kebatilannya, syubhat-syubhatnya, kebid'ahan-kebid'ahannya. Mencari kesempatan. Mereka berada di tengah-tengah muslimin. Beda dengan kaum kufar. Mereka tidak berada di barisan muslimin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, Al-Syeikh Ahmad bin Yahya Najmi berdalil dengan ayat dalam surat At-Tahrim ayat ke-9 ini sebagai penegas bahwa membantah halul batil membantah ahlul bid'ah bagian daripada jihad fi sabilillah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menegaskan bagaimana Allah akan menolong kita terhadap kaum kuffar kalau kita tidak menolong agama Allah. Sementara menolong agama Allah itu dengan cara mengamalkannya, membersihkan darinya berbagai kotoran yang disusupkan atau dimasukkan oleh ahlul batil kepadanya. Beliau mengatakan, rahimahullahu ta'ala, وَمَا نَصَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَأَصْحَابَهُ أَوْ أَصْحَابَ نَبِيِّهِ إِلَّا لِأَنَّهُمْ نَصَرُ الْحَقِّ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَوَّلًا وَعَلَىٰ غَيْرِهِمْ ثَانِيًا. Tidaklah Allah menolong nabinya, memberi kemenangan kepada nabinya serta para sahabat nabinya kecuali karena mereka telah menolong agama Allah atas diri-diri mereka dan menolong agama Allah terhadap orang lain. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian. Fa idza nasarna Allah 'ala anfusina wa 'ala man siwana nasarana Allah. Wa idza khadhalna al-haq wa katamna ma amarana Allah bi an nuballighahu lin-nas fa inna nakuna hina idzin qad ta'arradna li ghadabillah. Kata beliau, kalau kita telah menolong Allah terhadap diri kita, maksudnya apa? Terhadap hawa nafsu kita, menolong agama Allah dengan bentuk diri kita mengamalkan syariatnya, mengamalkan syariat Allah, agama Allah, berarti kita telah menolong agama Allah terhadap diri kita dan menolong agama Allah terhadap orang lain yang memusuhinya, yang mencemarinya, yang mengotorinya, maka pasti Allah akan menolong kita. Tapi kalau kita telah membiarkan tidak agama Allah tidak menolongnya, maka Allah tidak akan menolong kita. Kalau kita menyembunyikan al-haq, menyembunyikan agama Allah yang Allah perintahkan kepada kita untuk menyampaikannya, maka di saat itu Allah tidak akan menolong kita dan kita telah berhadapan dengan amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penjelasan beliau ini menegaskan kepada kita bahwa membantah bid'ah, membantah syubhat, membantah berbagai dalalah dan ahlul dalalah itu bagian daripada menolong agama Allah yang dengan itu Allah akan tolong kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin menolong sunnah Nabi, maka bersihkan dari sunnah Nabi ini berbagai kebid'ahan yang dimasukkan ke dalamnya dengan cara menjelaskan kepada umat al-haq dan membantah kebatilan yang ditebarkan di tengah mereka. Kesimpulan dari jawaban beliau ini bahwasanya membantah ahlul batil dan kebatilan mereka bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar, sekaligus dapat mencegah kita dari laknat Allah dan akan menjadikan kita sebagai umat terbaik serta kita akan mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita tahu beberapa syubhat yang mengatakan seperti yang dituangkan dalam pertanyaan tadi, bahwa bukan saatnya kita sekarang ini membantah, atau dengan ibarat lain atau redaksi lainnya, saling membantah. Nah, kalimat atau sikap saling membantah telah terjadi sejak zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan terus berlanjut hingga hari kiamat nanti. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Abdullah ibn Umar, sahabat Anas bin Malik, dan yang lainnya dari para sahabat Rasul, dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dan para ulama sebelumnya tentunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa panji ilmu ini pada setiap generasi adalah dari kalangan al-udul, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang mengemban amanah. Itu al-udul, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang selalu mengemban amanah. Apa ciri-ciri mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanfun anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Tugas mereka, amalan mereka, tugas dan amalan al-udul, orang-orang terpercaya yang mengemban amanah adalah membersihkan dari agama ini, membersihkan dari ilmu keimanan, dari ilmu akidah, dari ilmu manhaj, ilmu dakwah, ibadah, dan yang lainnya, berbagai tahrif, berbagai penyelewengan makna, penyelewengan pemahaman yang dilakukan oleh para al-muharrifun, oleh para orang-orang yang ekstrim di dalam beragama. Tugas pertama itu tadi, membersihkan. Bagaimana caranya membersihkan dari agama ini, dari ilmu akidah, berbagai perkara yang mengotorinya? Secara otomatis dia menjelaskan yang hak dalam perkara akidah dan membantah yang batil dalam perkara akidah yang disusupkan dalam akidah umat. Baik melalui tulisan-tulisan atau melalui pendidikan-pendidikan atau melalui kegiatan-kegiatan lainnya. Setiap melihat penyimpangan dan kebid'ahan ditanamkan, disusupkan di pendidikan anak-anak muslimin, di dakwah umat Islam, dalam akidah umat, dalam keimanan umat, maka al-udul, orang-orang yang terpercaya dan pengemban amanah tersebut bangkit, membersihkannya dari kotoran-kotoran kebid'ahan dan penyimpangan tersebut dengan menulis bantahan-bantahan. Oleh karena itu, secara praktek kita melihat ulama sejak dahulu kala tidak henti-hentinya di samping menuntut ilmu, di samping membimbing ibadah umat dan akhlak umat, mereka meluangkan waktu yang cukup banyak, tenaga yang tidak sedikit, majlis-majlis yang tidak sedikit, menjelaskan kepada umat tentang bid'ah dan bahaya ahlul bid'ah. Antum lihat bagaimana kiprah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri membantah ahlul bid'ah dan kebid'ahan mereka. Bagaimana kiprah Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Sufyan ibn Uyayna, Al-Imam Syu'bah, Al-Imam Al-Bukhari, bahkan yang sangat sering disebut oleh para ulama, Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan para ulama lainnya. Dari generasi ke generasi meluangkan waktu yang cukup banyak, bukan sebagai sambilan, membantah kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Dari waktu ke waktu mengikuti, menelusuri berbagai syubhat yang ada di tengah umat. Tidak dibiarkan syubhat itu menggerogoti keimanan dan akidah kaum muslimin, kecuali tampil para ulama tersebut yang sebagiannya kita dengarkan nama-nama beliau, tampil membantah secara rinci berbagai bid'ah itu tadi. Ketika muncul bid'ah khalqil Qur'an, bid'ah keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah, sebagai akidah Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah, pada saat itu Al-Imam Ahmad dan para ulama yang ada pada masanya tampil membela sunnah, membela agama Allah, membela tauhid dengan menjelaskan yang hak dan membantah yang batil. Tidak cukup hanya kebatilannya dan kebid'ahannya yang dibantah, disebutkan siapa ahli bid'ahnya. Barakallahu fikum. Dan tentunya semua itu beliau menghadapinya, menghadapi segala konsekuensi dan lawazim yang muncul dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Setelah berakhirnya fitnah khalqul Quran secara demonstratif yang didukung oleh penguasa yang zalim pada waktu itu, naam, Allah dalam singkat kata diberilah oleh Allah kemenangan, ditolonglah Al-Imam Ahmad dan yang bersamanya oleh Allah setelah beliau dan yang bersamanya menolong agama Allah dengan membantah bid'ah-bid'ah tersebut, diberi kemenangan oleh Allah dalam bentuk singkat cerita yang antum telah tahu bagaimana penderitaan yang dialami oleh Imam Ahmad dan para ulama pada masa tersebut akibat doktrin asas tunggal negara pada waktu itu, yaitu akidah Al-Mu'tazilah, bahwasanya Allah tidak memiliki sifat dan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Tahun berganti tahun, siksaan berganti siksaan, derita demi derita dialami dengan penuh kesabaran menolong agama Allah. Akhirnya Allah beri jalan keluar dengan kemenangan sunnah dan kembalinya negara, penguasa dan muslimin kepada akidah sunnah, akidah as-salafus salih. Setelah itu ahlul batil, ahlul bid'ah, para munafikin tidak berani lagi secara terang-terangan, secara demonstratif menampakkan kebid'ahannya. Mereka bergerilya. Nah, mereka mencoba menebarkan akidah bid'ah ini melalui cara-cara yang sangat sistematis. Muncullah Hussein Al-Karabisi yang tidak secara terang-terangan mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. La. Ketika ditanya, apa itu Al-Quran? Kalamullah. Tapi, kata dia, lafzi bil-Quran makhluk. Lafzi bil-Quran makhluk, kata dia. Ucapanku membaca Al-Quran ini adalah makhluk. Kalimat ini dijelaskan oleh para ulama, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa Syekh Narabi bin Hadi Al-Madkhali dan yang lainnya dari ulama kita. Kalimat ini mengandung makna hak di satu sisi dan bisa mengandung makna batil di sisi lainnya. Yang dimaukan oleh Hussein Al-Karabisi adalah sisi yang kedua, yaitu makna yang batil. Ketika ketemu orang yang berilmu, Anda tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Anda mengatakan lafzi bil-Quran makhluk. Pengucapan saya ini makhluk, kata dia, kalau bertemu ulama. Kalau bertemu umat yang jahil, lafzi bil-Quran maksudnya bacaan yang saya baca ini, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, atau alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, ini makhluk. jadi bercabang ucapannya. Kenapa enggak berani terang-terangan? Karena pada saat itu akidah sunnah, akidah salafus soleh sedang berjaya. Nah, umat faham bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ketika sampai kepada Imam Ahmad, siapa Al-Qarabisi ini? Bukan orang-orang jahil dia. Dia orang yang dikenal pada masa itu. Banyak karya tulisnya. Di berbagai cabang ilmu. Di bidang usul, di bidang tafsir, di bidang periwayatan, di bidang bahasa. Banyak karyanya. Kata orang sekarang, ya, masa ditahdir? Oh, banyak karyanya yang bermanfaat. Kalau begini terus, nanti kita semakin berpecah belah. Kata orang-orang jahil. Orang-orang yang berilmu tahu bahwa itu adalah bid'ah yang berbahaya. Kalau disebut nama Jahm bin Sofwan pada waktu itu, umat serta merta menolaknya. Kalau disebutkan Al-Quran makhluk bukan kalamullah, umat akan menolaknya dengan mentah-mentah dan akan mengatakan ini seorang yang jahmi atau mu'tazili, ini orang adalah ahlul bid'ah. Gak berani terang-terangan, maka dia mencoba menyelinap di tengah-tengah umat dengan bahasa-bahasa yang bercabang. Siapa yang bisa membaca keadaan ini? Para ulama. Maka Imam Ahmad ketika disampaikan, wahai Imam Ahmad, Husain Al-Qarabisi mengatakan bahwa lafzi bil Quran makhluk. Maka Imam Ahmad mengatakan, Al-Qarabisi mubtadi'. Dan iyyaka wal Qarabisi la tujalisuh aw la tukallimhu wa la tukallim man yukallimu. Jangan engkau berbicara dengan Al-Qarabisi ini dan jangan engkau berbicara dengan orang yang pernah berbicara dengan Al-Qarabisi. Jangan, kata Imam Ahmad rahimahullah. Ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah, perhatikan baik-baik bagaimana ulama dari waktu ke waktu tidak berhenti sampai di sana. Muncul bid'ah berikutnya. Kalau bid'ah yang ini tadi dinamakan dengan bid'ah al-lafziyah, yang mengatakan lafzi bil-Quran makhluk. Pelafazanku, pengucapanku terhadap Al-Quran ini adalah makhluk. Dengan makna yang bercabang. Maka muncul yang berikutnya setelah bid'ah ini dibantah, umat sudah faham bahwa ada, kalau ada orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, maka dia adalah pengikut Al-Qarabisi, bahwa dia adalah bid'ah dan bahwasanya ini adalah orang ahli bid'ah. Muncul yang berikutnya, yaitu bid'ah at-tawakuf atau diistilahkan dengan al-waqifah. Apa ini? Mereka kalau ditanya, apa itu Al-Quran? Al-Quran kalamullah. Terus, ya sudah, kalamullah. Apa lagi? Coba katakan, bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, masih kurang? Nggak mau melanjutkan. Untuk mengatakan, kalamullah ghairu makhluk. Oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah mengatakan, membimbing kepada kita, wal Qur'anu kalamullah wa laisa bimakhluq wa la yad'uf an yaqul laisa bimakhluq. Al-Imam Al-Barbahari ini adalah cucu murid Al-Imam Ahmad. Guru-guru beliau adalah murid daripada Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya di antara akidah Ahli Sunnah, Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Dan jangan dia merasa lemah, tidak mau melanjutkan untuk mengucapkan ghairu makhluk. Jangan berhenti Al-Quran kalamullah, kemudian tidak mau melanjutkannya. Kenapa? Pada waktu itu Ahlul Bid'ah masuk lagi dari pintu ini. Barakallahu fikum. Begitu seterusnya. Setelah terbantah fitnah ini tadi, muncul fitnah al-asyairah, asyariyah. yang mengatakan Al-Quran kalamullah. Mu'tazilah itu sesat. Jahmiyah itu sesat. Yang mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, atau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran kalamullah. Tapi kalamullah yang dimaksud di sini ada kalamun nafsi, yaitu sifat kalam yang ada di jiwa Allah. Sementara Al-Quran yang ada pada kita ini adalah hikayah. Kak Jibril yang mendatangkan lafadznya ini, ya, seperti ini. Sementara sifat kalamullah bukan ini. Subhanallah. Nah, begitu silih berganti al-munafiqun, ahlul bid'ah dari generasi ke generasi. Sekelumit sejarah ini penting bagi kita. Di zaman kita ini, ketika muncul dahulu apa yang mungkin antum mendengarnya dengan fitnah as-sururiyah al-qutbiyah. Pada tahun kurang lebih 92-93. Kemudian tiba di Indonesia ini pada akhir-akhir tahun 93. Fitnah sururiyah. Apa itu sururiyah? Dimotori oleh Muhammad Surur, Naif Zain al-Abidin. Dimotori pula oleh Salman bin Fahad al-Auda. Dimotori pula oleh Dr. Safar al-Hawali. Ini nama-nama pada waktu itu dianggap dan diposisikan sebagai ulama. Sekarang antum sudah tahu ditahdir kan begitu. Pada waktu itu diposisikan sebagai ulama. Syekh Salman. Syekh Safar al-Hawali. Pada waktu itu. Nah. Mereka berakidah bahwasanya ulama-ulama yang ada ini adalah ulamanya pemerintah. Dan bahwasanya pemerintah yang ada sekarang ini tidak berhak untuk memimpin. Mereka adalah pengkhianat. Mereka yang mau menjual negara dan menjual umat kepada kaum kuffar. Mereka adalah antek-antek Yahudi, hamba-hamba kuffar. Ulama-ulama yang ada di zaman ini adalah ulama yang hanya mengerti apa yang ada dalam kitab tanpa mengerti tentang realita umat. Ilmu mereka tidak bersama dengan umat dan realita umat sehingga tidak mampu memberikan solusi-solusi bagi problem-problem umat. Dan berbagai syubhat serta bid'ah lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama membantah mereka. Nah, Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi dengan berbagai karyanya. Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Wasy-Syaikh Barakallahu Fikum Salih Al-Fauzan. Wasy-Syaikh Al-Luhaidan. Dan masyaikh banyak. Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Wasy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dan ulama yang banyak pada waktu itu. Beramai-ramai membantah kebid'ahan mereka. As-sururiyah al-qutbiyah. Sampai akhirnya umat mengerti bahwa itu adalah bid'ah, bahwa itu adalah penyimpangan. Di Indonesia pun terkenai polusi fitnah sururiyah ini tadi. Muncullah da'i-da'i yang keberatan ketika Syekh Safar al-Hawali dan Syekh Salman al-Auda ditahdir. Keberatan karena mereka terlanjur membacakan kitab-kitab Salman al-Auda dan yang semisalnya di berbagai acara daurah. Keberatan mulai mencela ulama, terkhusus Syekh Rabi pada waktu itu di akhir tahun 93 atau awal-awal 94. Syekh Rabi dicela, ulama sigar, ulama kecil, ulama junior, Syekh bin Bas belum mentahdzir, Al-Hay'at Kubar Ulama belum mengeluarkan tahdzir dan fatwanya. Teman-teman bingung. Sebagiannya ada yang terang-terangan bersama mereka, ada yang sebagiannya gak ngerti, akhirnya menjauh, ada yang kemudian meninggalkan sunnah sama sekali, ada yang kemudian Allah beri taufik mengerti tentang permasalahan ini. Nah, ketika muncul tahdzir ulama kibar, bukannya mereka menerima, justru mereka bekerja sama dengan Jam'iyah Ihya Turats mendatangkan Abdurrahman Abdul Khaliq ke Indonesia yang telah ditahdzir oleh ulama kibar. Di situ dipuji, disanjung oleh Abdurrahman Abdul Khaliq, Safar Al-Hawali dan Salman Al-Auda di hadapan para da'i dalam sebuah acara daurah yang diundang para ustaz dan para da'i pada waktu itu. Subhanallah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sinilah kemudian muncul penamaan mereka ini sururi, sururi, sururi. Karena mereka pada waktu membela Salman Al-Auda, mencela ulama. Barakallahu fikum. Menyebarkan karya-karya Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali, atau yang semisalnya, atau ceramah-ceramahnya pada waktu itu. Walaupun telah keluar fatwa dari ulama dan nasihat ulama, tidak peduli. Ada muncul syubhat-syubhat. Ya, yang mentahdir masih ulama junior. Mereka sendiri membuat istilah. Oh, ini belum disepakati oleh ulama kibar. Barakallahu fikum. Ketika ulama mentahdir Abdurrahman Abdul Khaliq. Oh, sekarang Abdurrahman Abdul Khaliq sudah kami keluarkan dari yayasan kami. Sekarang kami berada di atas manhaj salaf. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berjalan waktu, orang semakin mengerti tentang kemungkaran dan bahaya bid'ah sururiyah yang menentang waliul amr, mengkafirkan waliul amr, mengajak umat untuk memberontak, menentang, berdemo dan seterusnya. Mereka tidak berhenti sampai di situ, ternyata berlanjut. Bahkan jauh hari sebelum itu, ketika ulama membantah Ikhwanul Muslimun, muncullah bid'ah-bid'ah baru dengan kemasan baru, dengan cover yang baru. Pada setiap tahapan ini banyak yang berjatuhan. Dan pada setiap tahapan ini bangkit ulama, bangkit para duat mengikuti jejak para ulama menjelaskan kebatilan-kebatilan tersebut. Dan roda ini terus berputar. Nah, terus pada setiap putaran itu Allah munculkan ulama yang menjelaskan kebatilan dan para dai yang mengikuti jejak para ulama tersebut, dan pada setiap putaran tersebut pula berguguran dan berguguran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ulama menegaskan kepada kita bahwa membantah ahlul batil bagian daripada agama, bagian daripada jihadu fisabilillah, bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar, yang dengannya umat ini Allah jadikan sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang Allah keluarkan, Allah tampilkan di hadapan umat manusia ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini satu permasalahan. Kita akan membaca beberapa fatwa berikutnya. Disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, sebuah bimbingan yang beliau cantumkan dalam salah satu karyanya yang berjudul Al-Haddul Fasil Bainal Haqqi Wal Batil, batas pemisah antara al-haq dan al-batil. Beliau mengatakan, wajibu an ya'lam ulama'una al-afadil anna li ahli al-ahwa والتحزب أساليب رهيبة لاحتواء الشباب والتسلط والسيطرة على عقولهم ولإحباط جهود المناضلين في الساحة عن المنهج السلفي وأهله. Wajib untuk diketahui oleh para ulama kita yang mulia bahwasanya para ahlul bid'ah dan ahlul hizbiyah memiliki metode-metode yang sangat berbahaya dalam upaya mereka untuk menguasai para pemuda, menyetir mereka, menguasai akal-akal mereka, dan menggugurkan perjuangan dan upaya para ulama yang membela al-manhajus salafi di medan dakwah ini. Mereka memiliki cara-cara yang berbahaya, metode dan tipu daya makar yang berbahaya. Kata Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, min tilkum al-asalib atau min tilkum al-asalib al-makira, di antara berbagai metode yang penuh makar tersebut, istighlalu sukuti ba'dil ulama an fulan wa fulan. Walau kana min adallim nas, falau qaddama an-naqidun aqwa al-hujaj ala bida'ihi wa dalalihi, fayakfi inda ha'ula' المغالطين لهدم جهود المناضلين الناصحين التساؤل أمام الجهلة. Kata beliau, di antara sistem mereka atau metode mereka yang penuh makar tersebut untuk menyesatkan para pemuda umat ini adalah memanfaatkan diamnya sebagian ulama terhadap beberapa tokoh-tokoh tertentu. Walaupun tokoh-tokoh tersebut adalah termasuk tokoh-tokoh menyimpang dari kalangan ahlul bid'ah. Saya gambarkan di antara syubhat yang muncul ketika ada sebagian ulama mentahdir beberapa tokoh bid'ah. Sebagian mengatakan, loh, ternyata Syekh Fulan Al-Allamah yang lebih senior, yang lebih berilmu, tidak membantah orang ini, tidak mentahdir dia. Kenapa Syekh Fulan saja yang mentahdir? Kalau memang benar dia ahlul bid'ah, mesti ulama akan mentahdirnya. Tujuan dia ingin membela si ahlul bid'ah tadi, mementahkan penjelasan dan fatwa para ulama yang telah membantah dan mentahdir ahlul bid'ah tersebut. Nah, hanya dengan seolah-olah bertanya-tanya cukup bagi dia untuk menebarkan syubhat. Kata Syekh Rabi, yakfi inda haula al-mughalitin li hadmi juhudil munadilin dan nasihin at-tasaul amam al-jahala. Cukup dengan bertanya-tanya. Iya ya, yang mentahdir hanya Syekh Fulan saja. Tapi Syekh Fulan itu yang punya kitab ini, yang punya karya itu, tahu kan antum? Itu gurunya Syekh Fulan loh itu. Gurunya Syekh ini. Itu tidak mentahdir, justru malah mentazkiyah. Heran ya. menjadikan salafiyin dan umat ini bingung, maju mundur menerima fatwa dan tahdzir ulama. Nah, maka Syekh Rabi mengingatkan, kitab ini ditulis barakallahu fikum hampir 20 tahun yang lalu. Kitab ini Al-Haddul Fasil ditulis kurang lebih hampir 20 tahun yang lalu. Kita di mana pada waktu itu? Ya. Nah, ini sekarang kita mencoba mengambil manfaat dari karya beliau. Pada waktu itu mungkin umur beliau masih 64 tahun. Karena sekarang umur beliau adalah 84 tahun. Nah, barakallahu fikum. Beliau mengingatkan tentang cara yang penuh makar ini tadi. Nah, maka beliau melanjutkan. Wa ghalibun nas la ya'rifun qawa'id asy-syari'ah wa la usulaha allati minha anna al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min furudil kifayat fa idza qama bihi al-ba'du saqata 'anil baqin. Sementara mayoritas manusia mereka tidak berilmu tentang kaidah-kaidah syariat dan pondasi-pondasi usul, ilmu usul dalam syariat ini. Sehingga ketika datang syubhat itu, iya ya, kenapa sih yang mentahdir cuma Syekh Fulan sama Syekh Fulan? Atau kalau bahasanya hizbiyin di negeri ini, ulamanya mereka paling Syekh Ubaidul Jabiri, Syekh Rabi, Syekh Najmi, Syekh Muhammad bin Hadi. Coba siapa lagi? Nah, ulama-ulama kibar, mereka enggak? Sebagian pemuda yang tidak berilmu, yang tidak pernah belajar manhaj, tidak pernah belajar kaidah-kaidah syariat, terbawa arus ini. Iya ya. Syekh menjawab kurang lebih 20 tahun yang lalu. Nah, ketika para hizbiyun semisal Firanda mungkin pada waktu itu masih di SD. Ya. Atau masih SMP. Nah, barakallahu fikum. Beliau menjawab bahwa mayoritas manusia tidak berilmu tentang kaidah-kaidah dasar syariat Islam. Yang antara lain kaidah-kaidah tersebut bahwa amar ma'ruf nahi bukan fardu ain. Kalau sudah ada yang melakukan sebagian daripada umat ini, satu ataukah dua ataukah tiga, sudah terpenuhi tugas tersebut. Sehingga karena bukan fardu ain, tidak harus semua ulama berbicara. Cukup satu atau dua berbicara yang memang adalah ulama yang membidangi hal tersebut. Dia memang ahli dan pakar di bidang tersebut. Mendasari tahdir dan fatwanya di atas ilmu dan hujjah serta dalil, maka hari itu diterima dalam pandangan kaidah syariat Islam ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan. Sampai di sini difahami? Kalau ada yang mengatakan seperti itu, kemana Syekh Shalal Fauzan enggak mentahdir dia kok? Malah Syekh Fauzan mentazkiyah. Nah, kok Syekh Rabi saja atau Syekh Muhammad bin Hadi atau Syekh Ubaid? Jawabannya, ketahui ya akhi, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar termasuk membantah ahlul bid'ah itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Beda dengan sholat. Sholat itu fardu ain. Talabul ilmi fardu ain. Kalau ini fardu kifayah, maknanya apa? Bahwa kalau sudah ada yang melakukannya, sudah ada yang menegakkannya, maka kewajiban ini tidak lagi terkenai kepada ulama yang lainnya, kepada pihak-pihak yang lainnya. Nah, kemudian beliau melanjutkan. Duhurnya jam berapa? 12. Jam 12 tepat. Insyaallah 5 menit lagi kita mengakhiri majlis ini biiznillah taala. Qala wa min asalibihim intiza'u at-tazkiyah min ba'dil ulama li unasin tudinuhum mu'allafatuhum wa mawaqifuhum wa nashatuhum bil bu'di 'anil manhaj as-salafi wa munabadati ahlihi wa muwalati khusumihi wa umurin ukhra. Dan di antara metode mereka yang penuh makar adalah mencomot tazkiyah sebagian ulama untuk sebagian tokoh-tokoh tersebut dari kalangan orang-orang yang karya-karya mereka, sikap-sikap mereka menjelaskan kepada kita, menampakkan kepada kita jauhnya mereka dari al-manhajus salafi. Menjelaskan dan menampakkan kepada kita beberapa karyanya atau ceramahnya, sikap-sikapnya, bahwa dia adalah orang-orang yang menentang ahlus sunnah dan justru berloyal dengan lawan-lawan ahlus sunnah. Tapi tetap gak peduli, mumpung ada sebagian ulama yang memberi tazkiyah, dia menebarkan syubhat. Iya, walaupun ditahdir oleh Syekh Fulan, tapi kan Syekh Fulan yang juga ulama kibar itu memberi tazkiyah. Sehingga dalam ini kita bisa menyimpulkan ini perkara ijtihadiyah. Nah, kalau ini perkara ijtihadiyah, kenapa kita berpecah belah? Toh misalkan Syekh Rabi dengan Syekh Shalih Fauzan sendiri enggak saling mentahdir. Syubhat. Barakallahu fikum. Bisa difahami syubhatnya? Sebelum kembali kita cabut insyaallah dari kalbu kita. Ini sekarang masuk sudah antum dengar syubhatnya. Sekarang waktunya untuk dicabut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan hafizahullahu taala. Sebelum itu saya kasih contoh. Apa yang menimpa tahdir ulama dan para asatidah terhadap misalnya Firanda. Antum dengar nama ini. Hizbiyun makir. Nah, mubtadi'. Nah, barakallahu fikum. Ini orang, nah, para pembelanya mengatakan, "Duh, Al-Ustaz Firanda, beliau juga ditazkiyah oleh ulama. Beliau adalah pengajar di Masjid Nabawi, murid daripada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan yang lainnya." Nah, memanfaatkan tazkiyah sebagian ulama. Ini kalau contoh persen tertentu. Lebih tinggi dari itu, misalnya Abul Hasan Al-Ma'ribi dan Ali Al-Halabi ketika gencar tahdir para ulama terhadap keduanya, muncul syubhat. Tapi Syekh Fulan masih saja mentazkiyah beliau. Beliau kalau datang ke Madinah masih saja berjumpa dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, diterima oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kalau memang benar beliau adalah bid'ah, pasti Syekh Abdul Muhsin juga mentahdir. Subhanallah. Sudah tidak lagi berbicara tentang dalil. Sudah tidak lagi berbicara tentang ilmu. Apa dalilnya? Kenapa begini? Mana hujahnya? Tapi sengaja dia memanfaatkan kondisi ini. Mengail dan memancing di air keruh. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Asy-Syaikh Rabi menjawab, wa mu'dhamun nas la ya'rifun qawaid al-jarh wa at-ta'dil, dan mayoritas umat ini mereka tidak berilmu tentang kaidah-kaidah jarh wa ta'dil. Ini tulisan Syekh ini nasihat untuk sebagian ulama afadil. Ya. Nasihat untuk sebagian mereka agar tidak tertipu dengan makar hizbiyyin ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan, wa annal jarha al-mufassal muqaddamun 'ala at-ta'dil. Di antara kaidah-kaidah dalam ilmu jarh wa ta'dil adalah, kata beliau, bahwasanya al-jarah atau tahzir yang sifatnya rinci, tahzir dari seorang alim yang sifatnya detail, disebutkan ini bid'ahnya, hujahnya ini datanya, ini bantahannya, ini kemungkaran dia, ini bantahnya, ini datanya, ini bukti-buktinya, ini maksudnya detail, disertai dengan hujah-hujahnya. Maka kata beliau, tahdir dan jarah yang sifatnya mufassal itu dikedepankan dalam ilmu jarah wa ta'dil dibandingkan tazkiyah atau ta'dil atau rekomendasi. Dikedepankan. Demikian syariat mengajarkan. Salah satu kaidah dalam ilmu jarah wa ta'dil yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, kemudian beliau melanjutkan, li'anna al-mu'addil yabni 'ala adh-dhahir wa 'ala husni adh-dhann. Karena ulama yang memberikan ta'dil, ulama yang memberikan rekomendasi atau tazkiyah, itu apa yang dia tahu dari perkara yang zahir, yang nampak dari si da'i tersebut. Berdasarkan husnudzan. Oh, Masya Allah, dia pakai jenggot tidak isbal. Dan kalau berbicara, qala Allah, qala Rasulullah. Secara zahir dia menyebutkan atsar-atsar salaf. Bahkan secara zahir dia punya kitab yang judulnya Manhaj As-Salafus Saleh. Seperti Ali Al-Halabi punya kitab judulnya Manhaj As-Salafus Saleh. Perkara-perkara yang zahir ini sebagian ulama berhusnudzon. Kemudian dengan itu dia merekomendasi, menyatakan si fulan ini adalah ahli sunnah. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wal jarih yabni 'ala al-'ilm wal waqi' kama huwa ma'lum 'inda a'immatil jarh wat ta'dil. Sementara ulama yang mentahzir, alim yang mentahzir tersebut mendirikan tahzirnya, fatwanya di atas realita, di atas ilmu. Sehingga dengan itu al-jarih yang mentahdir dengan tahdir yang mufassal, yang rinci, itu dikedepankan dalam kaidah al-jarh wa ta'dil. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau antum pelajari kitab jarh wa ta'dil, kutubur rijal yang membicarakan tentang periwayatan para perawi-perawi hadis, antum akan mendapati adanya perbedaan penilaian ulama. Misalkan Al-Imam Yahya bin Ma'in mengatakan rawi fulan thiqah. Kemudian Al-Imam Ad-Dharqutni menyatakan fulan saduq. Dua imam besar merekomendasi. Dua imam besar memberikan tazkiyah. Tiba-tiba Al-Imam Ahmad mengatakan fulan kana yadha'ul hadith. Si fulan ini dulu suka memalsu hadis. Imam Ahmad punya bukti-bukti. Al-Imam Ibnu Ma'in sebatas yang apa beliau tahu dari hadis-hadisnya yang sahih. Begitu juga Al-Imam Ad-Dharqutni. Bagaimana sikap ulama setelah itu? Bagaimana sikap Al-Hafidh Ibnu Hajar? Bagaimana sikap Al-Imam Adz-Dzahabi dari ulama-ulama yang datang sesudahnya? Apakah kemudian mengatakan, sudahlah, selama ada yang merekomendasi, kita terima saja. Neng. Mereka mentarjih dengan mengatakan, ini jarah mufassar, mufassal harus dikedepankan. Ini adalah tahdzir yang bersifat rinci, dikedepankan di atas tazkiyah dan ta'dil yang sifatnya global. Karena orang yang mentahdir, Ulama yang mentahzir ini tadi mendirikan tahzirnya di atas hujjah, bukti dan dalil. Antum dapat ini banyak sekali yang seperti ini. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin. Yang seperti ini mesti kita pelajari. Kenapa? Karena syubhat ini banyak beredar di zaman kita sekarang. Syubhat ini bertebaran di tengah-tengah kita sekarang ini. Barakallahu fikum. Dengan beragam redaksi yang terus dimunculkan oleh mereka. Maka dari itu, kita mengatakan dan asatidah kita yang lainnya mengingatkan kepada kita untuk banyak belajar dan mendengar bimbingan ulama. Dalam perkara manhaj secara khusus, meluangkan waktu kita untuk mempelajarinya di tengah-tengah keseriusan kita, kesungguhan kita belajar ilmu ibadah, fikih, belajar akidah, belajar akhlak, belajar tafsir, belajar hadis, belajar bahasa Arab dan yang lainnya. Mesti kita serius di semua bidang ini dan serius di bidang al-jarh wa ta'dil dari atau melalui bimbingan para ulama kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah antum mendengar syubhat beberapa pihak sekarang ini? Semisal yang diucapkan oleh Ja'far Saleh, sahibul fitnah, yang mengatakan bahwa permasalahan jarh wa ta'dil itu masalah ijtihadiyah yang tidak didirikan di atas dalil yang jelas. Berbeda dengan masalah fikih. Masalah fikih yang jelas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah masih terjadi perbedaan pendapat. Itu pun para ulama mentolerir. Nya biiznillahi taala, sekarang kita siap-siap melakukan salat zuhur. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yeah.